hanya berdiam hadapi tantangan dalam kehidupan. Berlarilah untuk mewujudkan mimpi, tumbuhkan harapan, raih kemenangan. Membayang semuanya, singkirkan rintangan, singkirkan hambatan dengan pengorbanan. Menyisakan baju, membulatkan tekad, mematangkan langkah, tunjukkan dirimu. Buka mata, buka telinga, sejenak pikirkan tentang apa yang ada. Buka mata dan buka juga telinga, jalani semua dengan ceria, ya, ya, ya, ya. Bergerak, hai kawan, moving on. Berjuang, hai kawan, moving on. Ayolah, ayo, moving on. Banyak pelajaran yang banyak bicara, dapat kita saja, tak usah ditunda. Tetaplah semuanya, membulatkan tekad, mematangkan langkah, tunjukkan dirimu. Buka mata, buka telinga, sejenak pikirkan tentang apa yang ada. Buka mata dan buka juga telinga, jalani semua dengan ceria, ya, ya, ya, ya. Bergerak, hai kawan, moving on. Berjuang, hai kawan, moving on. Ayolah, ayo, marilah, mari. Ayolah, mari. Hai kawan, moving on.